Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Di antaranya alhamdulillah kembali malam hari ini kita diberikan kemudahan setelah Allah Ta'ala memberikan iman, berikan taufik kepada kita untuk kemudian kita kembali bermajlis ilm. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majlis kita termasuk bagian dari tambahan amal ibadah kita, menjadi pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani rahmatullah. Insyaallah taala kita mulai pembahasan dari kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah atau Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Abu Musa Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Sebelum kita masuk bab pertama, ada hal yang perlu kita ingatkan untuk diri-diri kita. Karena kita mengkaji kitab Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis kita akan sangat-sangat sering menyebutkan beliau, nama beliau alaihi salatu wassalam. Nah, maka baik yang mengucapkan maupun yang mendengar dituntunkan oleh syariat untuk kita bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna ala nabi, mereka bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampaikanlah salam ke beliau alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga para ulama menyebutkan disyariatkannya mengucapkan salawat atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebut, sebagiannya berpendapat hukumnya wajib dan sebagiannya berpendapat hukumnya sunnah. Yang menguatkan pendapat hukumnya wajib adalah adanya datang hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang ada sisi ancaman bagi orang yang dia mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sementara dia tidak bersalawat. Terancam yang pertama adalah celaka. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunan beliau dan hadisnya disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah s.a.w. bersabda, raghima anfu rajulin dukirtu indahu falam yusalli alaiya. Celakalah seseorang yang diriku disebut di sisi dia, nama beliau alaihi salatu wassalam disebut di sisi dia sementara dia tidak mau bersalawat atasku, kata Rasulullah SAW. Ini ancaman. Yang kedua, juga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terancam bagi orang yang demikian disebut sebagai al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang kikir. Nah, sebagaimana datang dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi pula, begitu juga Imam An-Nasa'i, Imam Al-Baihaqi, dan hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, al-bakhil alladhi man dukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhil alladhi man dukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang kikir adalah orang yang aku disebut di sisi dia, kata Rasul, aku disebut di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat atasku. Begitu juga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, ada hadis yang sebagiannya menyatakan hadisnya mursal, namun dinyatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, begitu juga Imam Suyuti, adalah hadisnya minimalnya hasan atau sahih li ghairih, kata Imam Al-Albani rahimahullah, bahwasanya orang yang tidak bersolawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka terluput bagi dia satu jalan dari jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzukirtu 'indahu fa khati'as shalah 'alayya khati'at tariqal jannah." Siapa saja yang disebut aku di sisinya sementara dia terluput, tidak mau sholawat atasku, maka terluput bagi dia satu jalan menuju surga. Nah. Dan hadis ini disahihkan atau sahih li ghairih oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib nomor 1681. Nah. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, min babil adab, ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, hendaknya kita bersolawat atas beliau alaihi salatu wassalam. Naam, dengan cukup yakni suara yang didengar oleh masing-masing. Nah. Baik, kita masuk pada bab pertama dari kitab Samailun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, bab majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang bentuk fisik atau ciri-ciri fisik penciptaan Rasul alaihi salatu wassalam. Sisi penciptaan. Bahasanya dengan khalqi itu penampilan, khalqi. Ya. Surah dohir itu khalqi. Bedakan dengan khuluq, dengan hurufnya sama, kha, lam, qaf. Kalau khalqi itu adalah suratul dohir, bentuk dohir, bentuk luar, postur fisiknya. Adapun kalau khuluq dengan di dommah, kha dan lam, khuluq itu adalah suratul batin, bentuk dalam, artinya adalah akhlak, perilaku. Nah, itu makanya membacanya bab majaa fi khalqi di sini, karena ini nanti akan membahas tentang bagaimana tingginya Rasul alaihi salatu wasalam, bagaimana bentuk fisiknya Rasul alaihi salatu wasalam, bagaimana warna kulit Rasul alaihissalatu wassalam, bagaimana rambut Rasul alaihissalatu wassalam. Nah, ini sehingga dibacanya bab Maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang menjelaskan bentuk luar atau fisik, ciri-ciri fisik Rasul alaihissalatu wassalam. Kemudian, perkara yang kedua, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dalam hal suratul dhahir, bentuk fisik, ciri-ciri fisik Rasul alaihissalatu wassalam, postur badan Rasul alaihissalatu wassalam, ini tidak termasuk perkara yang seseorang itu terbebani taklif, terbebani syariat. Ya, artinya semisal ketika kita akan mendapati hadis Rasul alaihissalatu wassalam bahwasanya Rasul alaihissalatu wassalam rambut beliau, nah rambut beliau itu tidak keriting, juga tidak terlalu lurus. Kemudian tidak bisa kita ketika mendapati seseorang yang punya rambut keriting, kita katakan, kamu setiap saat dosa kamu. Loh kok bisa? Ya karena rambutmu keriting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya enggak keriting. Berarti kamu menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa. Tidak berlaku yang demikian. Bisa dipahami? Karena hal itu tidak termasuk dari seseorang punya usaha. Nah, tidak ada ikhtiar, hak pilih bagi seseorang untuk dia berusaha. Namanya sudah penciptaan. Dari sananya memang begitu. Berbeda dengan sesuatu yang ada seseorang itu usaha, yakni menjalankan perintah atau menjauhi larangan, itu kan ada usaha. Walaisa lil insani illa ma syaa. Tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Ketika seseorang berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam fisik, misalnya Rasulullah kita akan dapat di beliau, postur beliau itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dan tidak rendah, pendek. Ketika kita mendapati orang yang kerdil misalnya, pendek, kita katakan, kamu dosa karena kamu kerdil. Ini gak bisa demikian. Ini karena bukan, ya ini beban taklif, beban syariat dalam hal itu. Tidak termasuk dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka tinggalkanlah. Karena ini tidak termasuk bab perintah ataupun larangan. Nah, juga tidak termasuk dalam konteks hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu su'alihim aw masailihim wahtilafihim al-anbiya'ihim." Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apa yang aku larang untuk kalian, maka jauhilah oleh kalian. Dan apa yang aku perintahkan untuk kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya, yang membuat kehancuran umat sebelum kalian tidak lain karena mereka banyak bertanya dan banyak mereka menyelisihi bimbingan ketuntunan nabi-nabi mereka. Nah, terus gunanya apa? Kemudian kita mempelajari dan mengetahui hadis tentang postur Rasul alaihi salatu wassalam, bentuk fisik Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, maka jawabannya seperti yang kemarin. akan menjadikan sebab kecintaan kita bertambah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semakin kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga adalah supaya ketika kita atau ketika seseorang mengatakan pernah bermimpi bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasalam, kita bisa bedakan mimpi kamu itu benar atau mimpi kamu itu dusta. Nah, kalau kamu mimpi bertemu dengan Rasul, coba sebutkan bagaimana keadaan, postur, rambut Rasul. Nah, misalnya, kalau tidak sesuai dengan ciri-ciri Rasul alaihissalatu wassalam yang disebutkan di dalam hadis, maka berarti itu dusta. Ngaku-ngaku saja itu. Nian, ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum. Semoga kita juga termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, min asaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahadum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Di antara umatku yang paling sangat cintanya kepadaku, kata Rasul alaihi wasallam, yakni orang-orang yang datang sepeninggalku nanti, di mana seseorang mereka itu sangat berkeinginan melihat aku melebihi senangnya dia melihat kepada keluarganya dan hartanya. Nah, punya kerinduan bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, setidaknya ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum, ketika kita sudah mengetahui tentang ciri-ciri fisiknya Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian kita ingin bertemu sekalipun lewat mimpi. Sekalipun lewat mimpi. Dan utamanya semoga kita dipertemukan di yaumul kiamah kelak, ditempatkan nah di surga yang beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Rasul alaihi wasallam nah membimbingkan kepada kita untuk kita minta surga tersebut. Nah, is'alullahal firdaus a'la. Mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah memohon surga firdaus yang tinggi. Nah, baik, kita masuk sekarang hadis yang pertama. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ahbarana Abu Raja Utaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setelah Imam At-Tirmidzi menyebutkan sanad beliau sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Naam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang paling lama menemani Rasul alaihi salatu wasalam, berkhidmat kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Sejak umur beliau, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, umur beliau 10 tahun, diserahkan oleh ibunya kepada Rasul alaihi salatu wasalam untuk berkhidmat. Nah, kepada Rasul alaihi salatu wasalam, dan sepeninggal Rasul alaihi salatu wasalam, beliau adalah termasuk sahabat yang paling panjang umurnya. Nah, paling panjang umur beliau alaihi salatu rahim radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, sehingga termasuk beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena seringnya dan lamanya beliau radhiyallahu anhu di sisi Rasul alaihi salatu wasalam. Anahu sami'ahu yaqul, bahwasanya beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir wala bil ay abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis sabti ba'asa Allah taala ala ra'si arba'ina sanah fa aqama bi makkata asra sinin wa bil madinati asra sinin wa tawaffahu Allah taala ala ra'si sittina sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sa'ratan baydha'a. Hadis ini dikeluarkan pula oleh Imam Al-Bukhari nomor 5900. Begitu juga Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2347. Nah, sedangkan Imam At-Tirmidzi juga menyebutkan dalam kitab Sunan beliau nomor hadis 3623. Sehingga hadisnya adalah sahih. Hadisnya sahih. Yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam postur beliau tidaklah tinggi terlalu. Bitawilil ba'in, ba'in as-sadid, tidak terlalu tinggi. Wala bil qasir, dan tidak pendek. Tapi dalam riwayat yang lain nanti kita dapati mendekati ke tinggi. Tapi tidak terlalu tinggi. Tapi lebih dominan tingginya. Wala bil abyadil amhaq. Dan beliau tidaklah putih terlalu. Yang orang bilang putih bule. Ya. Paham ya? Nah. Amhaq asyadid. Tidaklah terlalu putih. Ini kulit beliau. Wala bil adam. Adam ay asmar. Tidaklah coklat. Kulit beliau. Nanti akan kita dapati di riwayat yang lain. Beliau adalah putih yang tercampur semburat kemerah-merahan. Nah, agak coklat tapi tidak coklat terlalu. Nah, tidak terlalu sawo mateng ya. Nah. Kalau kita kan sawo matang. Nah. Wala bijadil qatat, beliau juga tidak keriting. Sekarang berambut. Tadi tingginya, kemudian kulitnya, sekarang rambutnya. Beliau tidak keriting. Wala bisabti, juga tidak lurus. Pertengahan. Berita yang lain disebutkan mu'tadil, pertengahan. Bahasa kita apa kalau seperti ini? Agak ikal ya. Nah, sedikit ikal lah. Tidak terlalu keriting, juga tidak terlalu lurus rambut beliau. Ba'asa Allah taala ala ra'si arba'ina sanah. Allah taala mengutus beliau di umur arba'ina sanah, 40 tahun. Umur beliau 40 tahun. Nah. Fa aqama bi Makkah asra sinin, beliau tinggal di Mekah 10 tahun. Artinya setelah diangkat menjadi nabi setelah umur 40. Dalam sirah Rasul alaihi salatu wasalam masyhur ikhwani fi dinillahi Allah wa iyyakum, dan itu pendapat yang kuat, beliau tinggal di Mekah 13 tahun. Nah, di riwayat ini Anas bin Malik menyebutkan 10 tahun. Maka ikhwani fi dinillahi Allah wa iyyakum, satu faedah. Kebiasaan orang Arab, bahasa Arab, ketika menyebutkan bilangan puluhan yang di situ ada kelebihan, ada lebihnya, kalau lebihnya itu kurang dari 5 biasanya dibulatkan ke bawah. Misalnya 13 tahun dibulatkannya 10. Nah, kalau lebih dari 5 dibulatkannya ke atas. Misalnya 18 tahun berarti dibulatkan 20. Ini banyak dalam konteks hadis, hadis Rasulullah SAW dan ucapan para sahabat dan ucapan orang Arab. Maka ketika kita mendapati misalnya nas hadis, satu menyebutkan bilangannya kok sekian, satunya bilangan menyebutkan sekian, kok berbeda. Nah, kita lihat kalau dua-duanya sahih, maka perlu dijamak. Nah, tidak boleh digugurkan salah satu. Ketika hadis itu sahih, maka dijamak. Ketika bisa dijamak, maka itu harus penjamaan. Kalau tidak bisa, baru nanti sifatnya adalah nasih dan mansukh. Nah, hukumnya dihapus yang hadis itu datang duluan, dihapus yang belakang yang menghapusnya. Nah, itu bab nasih dan mansukh. Itu terakhir ketika hadis itu kelihatan secara nampak dohirnya itu ada kontradiksi, perbedaan, maka langkah pertama adalah dijamak. Nah, seperti bilangan-bilangan. Disebutkan ada 10 tahun, ada 13 tahun. Dan secara real kenyataan pendapat jumhur para ulama dan muarrihin ahli tarikh, yaitu 13 tahun beliau tinggal di Mekah setelah diutus beliau alaihissalatu wassalam menjadi nabi. Sedangkan di sini riwayatnya 10. Maka yang 10 ini namanya ikhwan bidazani Allah wa iyyakum dibulatkan. Nah, qasr namanya, diringkas. Baik. Faqama bi Makkah 10 sinin, beliau tinggal di Mekah 10 tahun. Wa bil Madinati 10 sinin, dan di Madinah 10 tahun. Kalau ini benar. Nah. Kemudian sebelumnya tadi beliau diangkat menjadi nabi, diutus menjadi nabi dan rasul umur 40. Secara real sebagian menyebutkan adalah umur 40 tahun kurang 1 bulan beliau itu. Nah, kenapa? Karena beliau lahir, kita tahu, di bulan Rabiul Awal. Nah, sementara wahyu datang itu adalah bulan Ramadan. Jarak Ramadan dengan Rabiul Awal berapa bulan? Nah, 3 bulan. Ya. Habis Ramadan apa? Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal. Berapa? 6. Malah. Dan 6 dan 5. Baik. Jadi ketika wahyu awal itu adalah bulan Ramadan, sementara beliau lahir adalah bulan Rabiul Awal. Kan enggak genep langsung 40 tahun. 40 tahun kurang 5 atau 6 bulan. Nah, secara sejarah di kita masyhur Ikhwan fillah jazakumullah khairan, beliau diutus menjadi nabi atau menjadi rasul umur 40. Ini tidaklah bertentangan. Yang demikian, ada yang menyebutkan 40 kurang, namanya tadi digenapkan. Paham ya? Digenapkan. Seperti kita lah. Umur kamu berapa? 6 tahun. Padahal mungkin kurang 2 bulan atau 3 bulan. Atau bahkan lebih. 4 bulan atau 5 bulan lebihnya. Cuman genap lah. Ya ini umurnya 6 tahun misalnya. Jadi paham ya? Nah, ini dalam rincian angka. Sudah satu keumuman dibulatkan. Taib. Wabil Madinah ti asros ini beliau tinggal di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahullahu ta'ala ala ra'si sittina sanah. Dan Allah ta'ala mewafatkan beliau Nah, umur beliau 60 tahun. Nah, yang masyhur berapa? 63. Seperti ini juga adalah namanya qasr. Diringkas ke bilangan yang kecilnya. 63 tahun beliau umurnya meninggal. Di riwayat ini disebutkan 60 itu dibulatkan. Kemudian selanjutnya walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 'isruna sa'ratan baydha, dan tidak ada di rambut kepala beliau dan janggut beliau atau jenggot beliau lebih dari 20 helai rambut yang putih. Nah, jadi dalam keadaan beliau meninggal itu rambut uban, rambut yang berwarna putih tidak lebih dari 20. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mayoritas dominan hitam. Ini Rasul alaihi wasallam. Bukan berarti nanti yang rambut putihnya banyak berarti dihitung menyelisih Rasul ya. Kemudian dosa, kena dosa enggak? Karena yang ini bukan ya, ini beban taklif yang demikian. Baik. Ini hadis yang pertama yang kita simpulkan pelajaran dari hadis ini ikhwan fillah jazakumullah iyakum adalah postur Rasul alaihi salatu wasalam itu ideal. Nah, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Dalam riwayat yang lain nanti kita dapatkan di belakang, yakni lebih ke arah tinggi tapi tidak terlalu. Kemudian yang kedua, warna kulit beliau termasuk kebagusan adalah tidak putih terlalu. Nah, yang disebut dengan putih bule. Juga tidak coklat yang terlalu. Nah. Kemudian yang ketiga, rambut beliau alaihi salatu wassalam adalah tidak keriting dan tidak juga lurus. Tapi pertengahan. Nah, pelajaran yang keempat adalah Rasul alaihi salatu wassalam diutus menjadi nabi rasul di umur 40 tahun. Kemudian setelah diangkat menjadi nabi alaihi salatu wassalam, beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun atau persisnya 13 tahun. Berarti sampai umur berapa? 53 ya. Kemudian pelajaran berikutnya, beliau tinggal di Madinah. Artinya setelah umur 53, beliau pindah ke Madinah. Tinggal di Madinah 10 tahun. Sampai umur berapa berarti? 63. Beliau meninggal di Madinah umur 63 tahun. Yang di sini disebutkan ala roksi sittina sanah, 60 tahun. Baik, bagian termasuk pelajaran sirah baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian pelajaran yang keenam adalah uban Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sampai beliau meninggal, uban beliau alaihi salatu wassalam tidak lebih dari 20 helai. Ada yang menyebutkan 17, ada yang menyebutkan 16. Di kepala dan di jenggot beliau. Nah, di bagian jenggot sedikit, yang lebih banyaknya nanti akan kita dapati hadis, yakni di bagian rambut yang di sini, bawah bibir ini. Nah, itu yang lebih banyak daripada yang di jenggot beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Pelajaran kesimpulan dari hadis yang kita baca ini sebagaimana yang disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa kana khalquhu wa suratuhu min akmalis suwar wa tammiha wa jama'iha lil mahasini dalati ala kamalihi. Dan adalah ciri-ciri fisik beliau alaihissalatu wassalam dan postur beliau termasuk sesempurna postur dan yang paling bagusnya dan yang mengumpulkan sisi-sisi kebaikan yang menunjukkan kesempurnaan penciptaan beliau alaihissalatu wassalam. Nah, sehingga nanti akan kita dapati hadis pujian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana beliau dikenal di kalangan para sahabat tidak didapati di kala itu adalah orang yang berpenampilan lebih bagus dibandingkan Rasul alaihissalatu wassalam. Nah, hadis berikutnya, hadis yang kedua. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Humaid ibnu Mas'ada Al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bitawili wala bil qasir hasanal jismi wa kana sa'ruhu laisa bijadin wala sabtin asmaral laun idza masa yatakaffau. Hadis ini dikeluarkan oleh beliau Imam At-Tirmidzi di kitab Sunan beliau, Sunan At-Tirmidzi atau juga yang disebut dengan Jami'ut Tirmidzi. Nah, Jami'ut Tirmidzi atau Sunan Imam At-Tirmidzi. Nomor hadis 1754. Dan hadisnya adalah sahih. Artinya, hadis ini juga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sama dengan yang pertama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'ah. Rab'ah itu adalah ideal. Postur badan beliau ideal, yaitu laisa bitawil, tidaklah tinggi, wala bil qasir, tidak pula pendek. Nah, hasanal jismi, badan beliau bagus. Wa kana sa'ruhu laisa bijadin wala sabtin, dan adalah rambut beliau tidaklah keriting dan tidaklah lurus. Nah, jadi agak ikal. Asmar laun, coklat warna kulit beliau. Nah, kalau yang pertama, hadis yang pertama, ikhwan bidin azan yallah wa iyyakum, dikatakan wala bil adam. Al adam itu asmar. Di hadis ini kok dinyatakan asmar laun, coklat warna kulit beliau. Maka dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Begitu juga di syarah Imam At-Tirmidzi, syarah Sunan Imam At-Tirmidzi, maksud asmarul laun di sini adalah yang sebagaimana disebutkan, diterangkan dalam hadis yang lainnya, yaitu putih tercampur kemerah-merahan, tidak terlalu coklat, ya, bukan coklat tua. Ini warna kulit beliau. Idza masya yatakaffau. Apabila beliau berjalan, yatakaffau. Beliau agak condong ke depan. Badannya itu agak condong ke depan. Nah, nanti akan diterangkan kenapa demikian. Beliau berjalan itu langkahnya agak lebar. Di hadis yang berikutnya nanti akan kita dapati langkah beliau agak lebar. Nah, sehingga penampilan beliau ketika jalan itu agak condong ke depan badan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini sama dengan hadis yang pertama, sama dengan hadis yang pertama, kecuali ikhwan fi dinillah wa iyyakum tadi sisi penjamaan, yakni asmar laun dengan yang pertama disebutkan wala bil Adam, di mana Adam itu artinya adalah asmar, sementara di hadis yang kedua kok disebutkan asmarul laun. Maka sisi penjamaannya adalah tadi, yaitu beliau disebutkan dalam hadis yang lainnya adalah ashharul laun. Nah, anna ahlul ilm hamala dhalika anna al-murada bis-sumrah al-khumrah khafifah alati usriba biha bayaduhu fakana bayadun musraban bisa'in al-khumrah. Nah, pengertian asmarul laun adalah para ulama menyatakan yakni al-khumrah khafifah, kemerah-merahan tipis yang bercampur dengan warna dominan bayat putihnya kulit Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga putih agak tercampur kemerah-merahan, itu warna kulit beliau alaihi salatu wassalam, lebih ke arah yakni coklat tapi bukan coklat terlalu, itu maksudnya. Nah, ini warna kulit beliau. Kemudian faedah dari hadis ini yang tidak disebutkan di hadis pertama, yakni idza masa yatakaffau. Apa beliau berjalan, beliau badannya agak condong ke depan. Nah, hadis yang ketiga sekarang, karena bab pertama ini ikhwan sekitar 14 atau 15 hadis. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Yasar yakni Al-Abdi qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Su'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma baina mankibain adhimal jummati ila sahmati udunaihi alaihi khullatun hamra ma ra'aitu syai'an qat ahsana minhu. Imam At-Tirmidzi membawakan riwayat beliau sampai sahabat yang mulia Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Barra ibn Azib radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah SAW rajulan marbu'an." Adalah Rasulullah SAW seseorang yang berambut ikal. Nah, marbu'an artinya tidak terlalu, tidak keriting, juga tidak terlalu lurus. Nah, diterangkan marbu'an, marbu'an kalau dari sisi postur, dari kata roba'ah, ai mutawassitul qa'imah laisa bitawil ba'in wala bil qasir. Dari si postur, marbu itu adalah orang yang tidak terlalu tinggi juga tidak pendek. Nah, itu marbu. Wa inna ma wa wasatun, namun pertengahan. Yang kedua, ba'ida ma bainal mankibain, jauh antara dua pundak beliau. Nah, berarti kalau bahasa kita bahu beliau itu bidang gitu ya, agak jauh. Nah, bahu kanan kiri beliau. Orang bilang bahunya bidang. Nah. Adimal jumati ila sahmati udunaihi. Rambut beliau lebat sampai ila sahmati udunaihi. Cuping telinga beliau. Dia ini nempel di telinga beliau. Lebatnya rambut beliau. Nah, ini dari sisi lebat beliau. Alaihum khullatu hamra. Beliau saat itu mengenai kain yang bergaris merah. Ya, ini ada motif. Pakai pakaian, kainnya itu bermotif warna merah. Ma ra'aitu syai'an qat ahsana minhu, kata Barra ibn Azib, belum pernah aku melihat sesuatu yang lebih bagus dibandingkan beliau. Belum pernah aku melihat sesuatu dari penampilan seseorang yang lebih bagus dibandingkan beliau. Nah. Pelajaran dari hadis yang kita ambil dari hadis ketiga ini, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, bahasa, sisi bahasa, kalau yang di awal tadi, laisa bitawil wala bil qasir, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, di sini disebutkan dengan mardu istilahnya. Ya, secara bahasa Arab namanya orang itu mardu. Ideal tingginya. Tidak terlalu tinggi juga tidak pendek. Dari kata rab'ah. Nah. Kemudian yang kedua disebutkan di sini rincian postur badan beliau. Antara bahu satu ke bahu yang lain itu agak jauh. Nah, bahunya beliau bidang. Menunjukkan kalau seorang laki-laki adalah bertambah gagah penampilannya. Kemudian, kalau hadis yang pertama, yang kedua, itu dari sisi lurus atau keritingnya, tidak keriting dan tidak lurus. Hadis yang ketiga ini dari sisi kelebatan. Rambut beliau adalah lebat. Ya. Tidak jarang-jarang begitu. Rambut beliau lebat hingga mengenai cuping telinga beliau. Kemudian juga disebutkan di hadis yang ketiga ini adalah apa yang dilihat oleh Barra ibn Azib dari pakaian beliau saat itu mengenai, ya ini mengenai namanya khullah. Khullah ini pakaian yang dikenal di bangsa Arab itu produk Yaman. Nah, produk Yaman di mana ada tercampur corak bergaris. Dan corak garisnya di situ hamra, kemerah-merahan. Jadi ada garis merahnya. Kainnya beliau alaihi salatu wassalam. Nah. Dan ditegaskan oleh Barra ibn Azib bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam nam ahsana hai'ah wasurah, sebaik-baik penampilan saat itu dilihat oleh Barra ibn Azib. Nah, karena kadang seseorang ketika dia berpenampilan dengan pakaian yang biasa gitu, ya terlihat seperti biasa gitu artinya. Tapi suatu kali mendapati memakai pakaian yang belum pernah dipakai atau jarang dipakai, itu menambah bagusnya penampilan. Nah, saat itulah ketika Rasul alaihi salatu wasalam mengenakan pakaian yang disebut khullah hamra. Nah, pakaian yang bermotif ada garis merah, itu dikatakan oleh yakni Bara'im Azib, ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu, aku belum pernah melihat satu penampilan yang lebih bagus dibandingkan Rasul alaihi salatu wassalam kala itu. Nah, kemudian kesimpulan dari 1, 2, 3 hadis tadi, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, adalah bagaimana kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, mereka menyampaikan kepada kita, tentunya melalui tabi'in atau sahabat yang lain, tabi'in dari murid-muridnya sahabat, menceritakan bagaimana postur, ciri-ciri fisik Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Karena sekali lagi menunjukkan kecintaannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sama dengan halnya ketika kita mencintai seorang, menyenangi seseorang, kita pun sampai hafal. Sampai senang melihat penampilannya. Nah, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak hanya menyampaikan pelajaran, ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, yang tentunya itu bagian dari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, bagian dari ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sebatas apa yang didengar dari hadis-hadis, pelajaran fikih, pelajaran akidah, misalnya pelajaran akhlak, bukan, tapi juga berkaitan dengan ciri-ciri fisik Rasul alaihi salatu wasalam, postur Rasul alaihi salatu wasalam, rambut Rasul alaihi salatu wasalam, yang disimpulkan sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau secara penciptaan fisik beliau adalah sempurna, bagus. Ini menambah kesempurnaan beliau alaihi salatu wasalam. Nah, ini Rasul, baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari 3 hadis yang kita baca pada kesempatan pertemuan kita kali ini, ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum. Sehingga nanti misalnya ketika antum bermimpi melihat Rasul alaihi salatu wasalam, oh sudah tahu ciri-cirinya Rasul dari sisi apa tadi? Tingginya, dari sisi rambutnya, dari sisi bidangnya, nam bahu beliau, dari sisi warna rambut beliau, dari ya ini uban beliau, tidak lebih dari 20. Jadi kalau antum mimpi bertemu dengan Rasul, anu rambutnya beruban semua atau separuhnya beruban, oh berarti itu bukan, itu ngaku-ngaku aja itu. Nah, baik, demikian apa yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.